Para pendengar yang budiman, cinta sejati yang abadi, seorang kepala rumah tangga, ketika ia mencintai istrinya, ketika ia menyayangi istrinya, ketika ia mencintai anak-anaknya, bukan berarti hanya memberikan kepada mereka kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya duniawi semata, kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya material semata, bukan. Jadi kecintaan yang hakiki, kecintaan yang abadi seorang suami kepada keluarganya adalah bagaimana cara mereka mengajak istri, mengajak anak-anaknya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang paling penting. Di bukti kecintaan yang paling penting adalah membimbing mereka, membimbing istri dan anak-anaknya dalam permasalahan-permasalahan agama. Dalam permasalahan-permasalahan agama. Para pendengar yang budiman, kalau seorang suami sudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan bersifat fisik, kebutuhan-kebutuhan yang bersifat jasmani, ini merupakan perbuatan yang baik. Ini merupakan perbuatan yang bagus. Istrinya pengen baju yang indah, pengen baju yang menarik, kemudian suami membelikannya. Ini adalah suatu hal yang bagus. Istrinya pengen rumah, ya pengen rumah, sementara suaminya ketika itu sudah memiliki uang, kebetulan masih ngontrak, kemudian suaminya berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Suami memenuhi kebutuhan istri berupa membeli rumah. Kemudian istrinya menginginkan anak-anaknya sekolah menurut pilihan istri misalkan. Suaminya memberikan kebutuhannya. Ya. Para pendengar yang budiman, ingat, wahai para suami, ketika Anda memberikan kebutuhan kepada istri Anda dan anak-anak Anda, maka hendaknya hanya terbatas pada kebutuhan yang sifatnya duniawi semata. Ada kebutuhan yang sangat-sangat dibutuhkan oleh mereka, oleh seorang istri dan anak-anak, yang lebih penting dari makan, yang lebih penting dari minum, yang lebih penting dari rumah, yang lebih penting dari segalanya. Apa itu? Kebutuhan yang sifatnya ruhani. Ingat, kebutuhan yang sifatnya ruhani. Jadi terkadang kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya rohani ini diabaikan oleh sang suami. Suami mengira sungguhnya ketika tiap hari memberikan uang belanjaan misalkan 20 ribu, 25 ribu, atau 50 ribu, atau 100 ribu misalkan, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, cukup, sudah selesai. Ya. Tidak begitu. Kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, maka kita dapati tugas suami diantaranya adalah membimbing istrinya, membimbing anak-anaknya ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat dalam Al-Quran surat Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Maquduhan nasu wal hijara. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wahlikum, keluarga kalian, nara, dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijara, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, maka beliau berkata, ajarkanlah kebaikan kepada dirimu dan kepada keluargamu. Hendaknya istri kita, anak-anak kita diajari tauhid yang benar. Bagaimana akidah yang benar? Ya, bagaimana akidah yang benar? Terkadang namanya perempuan itu perlu bimbingan. Permasalahan-permasalahan akidah, permasalahan-permasalahan kesyirikan, kalau kita dapati adalah syirikan itu lebih tersembunyi daripada batu hitam yang berjalan di kegelapan malam. Contoh misalkan ketika istri berobat ke dokter kemudian sembuh, kemudian istri mengatakan kalau bukan karena dokter itu maka saya sakit terus, saya tidak sembuh-sembuh. Nah, sebagai seorang suami hendaknya memberikan pandangan, memberikan bimbingan. Kita katakan kepada istri kita, Neng, ucapan ini tidak dibenarkan oleh syariat. Ini termasuk kesyirikan, gitu. Faidah maritu fawaisfi. Jadi yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika saya sakit maka Allah Subhanahu Wa Taala yang menyembuhkan. Ya, oleh karena itu ajarkan kebaikan kepada dirimu, ajarkan kebaikan kepada keluargamu. Kemudian para pendengar yang budiman, Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, memelihara diri dari api neraka adalah dengan wajibkan bagi diri sendiri untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangannya, serta bertobat dari semua perbuatan yang menyebabkan kemurkaan dan siksanya. Ini memelihara diri. Jadi poin memelihara diri berarti di sini kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangannya. Kemudian kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu memiliki kesalahan. Khairu at-ta'in tawabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara menjaga diri. Menjaga diri berarti kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai seorang suami, maka hendaknya kita memberikan nafkah kepada istri-istri kita. Memberikan nafkah kepada anak-anak kita. Ini melaksanakan kewajiban. Karena nafkah merupakan kewajiban. Kemudian kita membimbing istri kita kepada jalan yang benar. Menjauhkan larangannya. Kita hendaknya menjauhkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Menjauhkan perbuatan-perbuatan dosa. Serta bertobat. Bertobat. Dengan tobat yang sebenarnya. Adapun memelihara istri dan anak-anak dari api neraka. Caranya dengan apa? Dengan mendidik dan mengajarkan syariat Islam kepada mereka. Serta menekankan mereka untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu caranya. Menjaga keluarga. Ya, menjaga istri dan anak-anaknya. Caranya membimbing mereka kepada jalan kebenaran. Kita bimbing anak-anak kita. Adab misalkan, adab makan. Bagaimana tata cara makan yang benar. Ketika istri kita atau anak kita makan menggunakan tangan kiri, maka kita berikan nasihat. Nah, gak boleh makan dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kiri adalah kebiasaan setan. Setan itu makan dengan tangan kiri. Kita hendaknya makan dengan tangan kanan. Kemudian, kalau seandainya istri kita ternyata berhias, bersolek, keluar rumah, menggunakan lipstik, bibirnya merah gitu kan. Kemudian menggunakan parfum. Kita katakan pada istri kita, Neng, perbuatan ini tidak dibolehkan. Selayaknya seyogianya seorang perempuan itu di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Naklah kalian tetap di rumah-rumah kalian. Wala tabarujna. Janganlah kalian bertabaruj, berhias, bersolek. Seperti halnya apa? Orang-orang jahiliyah pada masa dahulu. Ya, seperti halnya orang-orang jahiliyah pada masa dahulu. Nah, kasih tahu, berikan pengertian. Wala tabarujna, tabarujna jahiyatil ula. Itu. Ini sangat penting sekali bagi kita untuk memberikan nasihat, memberikan bimbingan kepada istri kita. Istri kita misalkan sukanya di luar, kemudian bisik-bisik dengan para tetangga gitu ya. Kemudian gosip. Kita kasih tahu ini perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang menimbulkan siksa yang besar. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan ketika pada waktu Isra Mi'raj melewati suatu kaum, ditampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siksa suatu kaum di mana mereka gosip. Akhirnya kukunya panjang-panjang berupa kuku tembaga yang menggaruk-garuk, ya, menggaruk-garuk mukanya. Menggaruk-garuk mukanya. Jadi kita berikan bimbingan, kita berikan wejangan kepada istri kita dan juga anak-anak anak kita, sehingga nanti pada akhirnya mereka menjadi ahli jannah. Kita ajarkan kepada anak-anak kita sholat. Ketika sudah berumur 7 tahun, ajari. Muru auladakum bisholah wahum abna sab'a sinin. Perintahkan kepada anak-anak kalian untuk menunaikan sholat ketika mereka sudah mulai berumur 7 tahun. Ajarkan sholat. Ketika anak kita menjadi anak-anak yang salih, anak-anak yang rajin, itu akan membahagiakan diri kita di sana. Investasi besar bagi kita. Kita misalkan memiliki 10 anak, ternyata 10 anak tersebut soleh semuanya. Misalkan ya, luar biasa sekali. Satunya misalkan menjadi dai, satunya menjadi direktur, akan tapi menjadi direktur dia ingat infak. Satunya lagi misalkan menjadi dosen, ketika menjadi dosen dia jujur, dia sering mengajarkan kebaikan. Satunya lagi menjadi pekerja biasa, akan tapi ketika menjadi pekerja biasa, pekerjanya amanah, anak-anaknya pun pada soleh. Dia sering melakukan puasa, sunnah. Satunya lagi misalkan penghafal Al-Quran. Itu semuanya investasi bagi kita semuanya. Investasi bagi kita semuanya. Kenapa demikian? Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalasin." Camkan ini, perhatikan ini, tadabur ini. Apabila anak Adam meninggal, maka terputus amalnya. Seorang wafat tidak bisa lagi memproduksi pahala. Tidak bisa lagi memperoleh pahala kecuali 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Shadaqatin jariyah, shadaqah jariyah. Kemudian yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ketika kita memiliki ilmu din, ilmu agama yang baik, ilmu agama yang benar, ilmu agama yang sesuai dengan petunjuk Rasul, kita memiliki anak 10 misalkan, kita ajarkan semua anak itu dengan pengajaran yang baik, sholat misalkan. Bagaimana tata cara sholat yang benar? Bagaimana tata cara puasa yang benar? Kemudian ketika kita wafat, anak kita masih mengamalkan, maka kita mendapatkan asar yang baik, pengaruh yang baik. Kita pun mendapatkan pahala sholat dari anak-anak kita. Luar biasa sekali. Kemudian selanjutnya, waladin sholehin yad'ulah, anak sholeh yang mendoakan dua orang tua. Ketika anak-anak kita menjadi anak yang sholeh, maka anak kita mendoakan kita. Ketika kita telah meninggal, maka anak kita mengatakan, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rubbayani shaghira. Perkataan yang sungguh sangat bagus, perkataan yang sungguh sangat menarik. Di kegelapan malam, anak kita bangun menunaikan sholat. Kemudian apa yang ucapkan? Yang diucapkan, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rubbayani shaghira. Duhai Rabbku, ampunilah aku. Ampunilah kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami dalam keadaan kecil. Anak-anak kita ketika sholat senantiasa mendoakan kita, sementara kita berada di sana. Kita berada di alam yang berbeda, memohon ampun untuk dosa-dosa kita. Ini luar biasa sekali. Jadi ini cinta yang hakiki melahirkan buah yang sangat manis sekali. Buah yang sangat manis, manis sekali. Coba kalau kita bayangkan, kita renungkan, ketika kita hidup di dunia ini, kita berikan kasih sayang anak berupa harta yang banyak. Anak 10, setiap anak berikan mobil semuanya. Setiap anak berikan rumah semuanya. Setiap anak disekolahkan pendidikan yang tinggi semuanya. Akan tapi kita lupa, kita lalai dalam membimbing anak. Apa yang terjadi? Sementara kita kaya raya misalkan. Kita kaya raya. Kita meninggal. Anak tidak ingat kita. Padahal kita sudah cinta sekali kepada mereka. Habis-habisan mengeluarkan harta kita. Kita kerjanya dari pagi sampai malam gitu ya. untuk anak, cinta untuk anak. Akan tetapi cinta-cinta seperti ini bukan cinta yang abadi, bukan cinta yang hakiki. Ketika kita meninggal, na'udzubillah min dalik, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Kalau tidak, anak-anak tidak dibimbing, apa jadinya? Rebutan harta, rumah rebutan, mobil rebutan, tanah rebutan, ya semuanya pada rebutan. Sehingga gara-gara seperti itu, gara-gara kita tidak membimbing mereka, gara-gara kecintaan kita, cinta yang semu, bukan cinta yang abadi, apa? Pada ribut. Pada ribut. Anak yang pertama dengan anak yang kedua, enggak mau bersalaman. Ketika ketemu melengos, tidak mau memandang, saling bunuh-membunuh, saling memutuskan silaturahmi, akibat salah menempatkan cinta dan kasih sayang. Cinta kita kepada anak-anak diwujudkan hanya sekedar materi, materi, materi, harta, harta, harta, harta. Tak tersentuh sedikit pun perasaan cinta kepada mereka dalam sisi rohani. Allahu a'lam bishawab.